Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'd. Ayuhul ikhwah rahimakumullah, setelah kita melewati rangkaian daurah demi rangkaian, kita memperoleh banyak faedah dari yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdillah Afifuddin Hafizhahu Ta'ala, bagaimana kita dalam menimba ilmu, ya, mengajarkan ilmu, mempelajari ilmu dan menyampaikan ilmu. Maka pada kesempatan kali ini kita kembali membuka pelajaran dari kitab Ad-Da'wah Dawa. Dari pembahasan kita sebelumnya, mu'alif rahimahullah, yani Al-Imam Ibnu Qayyim, telah menyebutkan beberapa sebab laknat yang diberikan kepada pelaku-pelaku maksiat. Naam, di sana banyak ancaman, baik itu laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun laknat dari malaikat, bahkan pun laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal antum membaca dan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari agar hal-hal tersebut untuk dijauhi. Ya, kita mengetahui keburukan agar kita bisa menjauhinya. Karena seseorang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, dikhawatirkan dia terjatuh dalam keburukan sementara dia menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Kemudian kita masuk pasal yang baru, faslun hirmanu da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam wal malaikah. Terhalangnya doa dari ar-rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-malaikah kepada pelaku-pelaku maksiat. Mereka menyimpang dari kitabullah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya, ini perkataan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa minha hirmanu da'wati Rasulullah SAW wa da'watil malaikah. Terhalangnya doa Rasulullah SAW dan doanya malaikat kepada mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya mereka mendapatkan doa dari ar-rasul, demikian pula doa dari al-malaikah. Fa inna Allah Subhanahu amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ay yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampun kepada mukmin dan mukminat. Seperti dalam ayat, dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, situ tidak disebutkan. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Mintalah ampun akan dosa-dosamu. Demikian pula mintakan ampun untuk kaum mu'minin wal mu'minat. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulah. Malaikat-malaikat yang memikul arsy. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, yang mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Ini para malaikat ya, yang mereka selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, jazakumullah khair. Wa yu'minuna bih, dan mereka pun beriman dengannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman. Maka syahidnya dari ayat ini, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka para malaikat memintakan ampun kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yang mereka tunduk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka terjatuh dalam maksiat, maka mereka bersegera untuk bertaubat, bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, yang mana rahmat dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya, demikian luas rahmat dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim adzabal jahim. Faghfir, maka ampunilah terhadap orang-orang yang tabu, mereka bertaubat. Dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka adab al-jahim. Naam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan dibantu dengan doa-doanya para malaikat. Sehingga kita pun semakin semangat untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Rabbana wa'adkhilhum jannati adn allati wa'attahum. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam jannatu adn, surga adn. Allati wa'attahum, yang Anda atau Engkau janjikan ya Allah Subhanahu wa taala. Kau janjikan kepada mereka. Ini doa-doa kebaikan para malaikat. Ya, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, nenek-nenek moyang mereka, wa azwajihim, dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, wa dzurriyyatihim, bahkan juga doa untuk anak-anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Waqhimu sayyiat, dan pelihara, jagalah mereka dari bencana keburukan, bencana kejahatan. Wa man ittaqi sayyiat yawma idin faqad rahimtah. dan orang-orang yang engkau jaga, pelihara dari keburukan-keburukan pada hari itu, maka sungguh engkau telah memberikan rahmat kepadanya. Wadzalikal fawzul azim, dan itu merupakan keberuntungan yang besar. In doa malaikat kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kita pun jangan merasa sedih, ya, walaupun di sana banyak malaikat, apa ini, banyak setan-setan yang dia berusaha untuk menggelincirkan kita dari kebenaran. Tetapi di sana juga ada para malaikat yang juga terus mendoakan orang-orang beriman agar mereka istiqomah, agar mereka bisa mendapatkan al-jannah. Dalam surat Ghafir ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, fahadha du'a'ul malaika lil mu'minin at-tabi'in al-muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan doa para malaikat untuk orang-orang yang beriman, yang mereka ittiba, dengan ittiba terhadap Alkitab dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus semangat. Siapa lagi kalau bukan ahlu sunnah yang mereka berupaya, berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kita berharap dengan ahlu hawa, ahlu bid'ah, yang mereka akan menjalankan sunnah? Kalla, sekali-kali tidak. Bahkan mereka semakin membuat hal-hal baru dalam beragama. Maka ahlu sunnah lah yang harus berusaha dan terus mengamalkan bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina la sabila lahum wa iruhuma, yang mana tidak ada jalan bagi mereka selain daripada keduanya tadi, Alkitab wa sunnah, itu jalan mereka. Fala yatma'u ghairu haula bi ijabati hadhihi ad-da'wah, maka tidak termasuk orang-orang selain mereka dari al-ittiba' bil kitab was sunnah untuk bisa diijabai, dikabulkan dengan permintaan ini. Idalam yattasif bi sifatil mad'u lahu biha, bila mana mereka tidak tersifati, ya, dengan sifat-sifat untuk bisa mendapatkan doa tersebut. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Naam. Bahkan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang kikir, pelit, ya, tidak bersedekah, tidak berinfak, mereka didoakan buruk oleh para malaikat. Sementara mereka bersedekah, berinfak, didoakan kebaikan oleh para malaikat. Kemudian kita masuk pasal yang berikutnya. Faslun. Ba'du uqubatil ma'asi fil akhirah. Berarti ini perkara-perkara gaib yang harus kita imani. Sebagian hukuman-hukuman ataupun siksaan kepada pelaku-pelaku maksiat fil akhirah, di akhirat kelak. Dan Nabi ketika memberitakan ini, wa ma yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, akan tapi itu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga kita harus imani, ya, perkara-perkara ghaibiyah yang berkaitan dengan akhirah yang saat ini belum terjadi. Wa min uqubatil ma'asi, di antara uqubah ataupun hukuman terhadap pelaku maksiat, ma rawahul Bukhari fi sahihihi min hadith Samrah bin Jundub. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Samrah bin Jundub. Qala, dia mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ayyakula li ashabih. Adalah Rasulullah SAW sering-sering bertanya atau berkata kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ini Nabi kita SAW yang dia selalu bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Maka dia di sini bertanya, hal ro'a ahadun minkum al-barihah ru'yan? Kata Nabi SAW, apakah salah seorang dari kalian di malam tadi atau di malam hari bermimpi? Fayakussu alaihi masya'allah ayyakussu. Maka di antara mereka ada yang mengkisahkan, menceritakan kepadanya apa-apa yang Allah kehendaki untuk dikisahkan. Wa innahu qala lana dzata ghadatin. Maka pada suatu pagi dia menceritakan kepada kami. Naam, Nabi bercerita. Innahu ata lailah atiya. Sesungguhnya di malam hari datang kepadaku dua malaikat. Wa innahuma ibta'athani. Dan sesungguhnya keduanya dari malaikat itu membangun diriku. Wa innahuma qala li. Dan sesungguhnya keduanya berkata kepadaku, intolik, ayo berjalan. Ayo kita berjalan. Wa ini intolak tu ma'ahuma, maka sejalan bersama keduanya. Kedua malaikat. Wa inna ataina al-rujulin muttaji. Maka kami mendatangi atau mendapati seseorang yang lagi berbaring. Ya, seseorang lagi mutaji. Wa idza akhar qa'imun alaih bi sakhratin. Sementara ada lagi yang lain berdiri di sampingnya dengan membawa batu besar. Faida huwa yahwi bi sakhrati li ra'sih. Maka orang yang berdiri tadi, itu orang yang kedua, batu besar tadi dijatuhkan di kepala orang yang berbaring tadi. Ya, dilepas, jatuhkan. Fayasla ghara'sahu fayatadahdahu al-hijru hajaru ahuna. Maka ketika dibuangkan batu di kepala orang yang terbaring tadi, maka pecah kepalanya. Batu besar, pecah kepalanya. Lalu kemudian batu tadi jatuh menggelinding ke tempat yang lain. Fayatbal hajar fayakhudahu. Maka orang yang sudah melepaskan batu tadi, ketika batunya menggelinding, diikuti. Dan batu itu dibawa kembali, diambil kembali. Fala yarju ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kana. Maka tidak kembali orang yang, atau belum kembali orang yang mengambil batu, sehingga kepala orang yang terkena batu tadi pulih kembali, sehat kembali sebagaimana semula. Thumma ya'udu alaih fayaf'alu bihi mislama fa'ala fil marratil ula. Lalu orang tadi melakukan sebagaimana yang dilakukan pertama tadi. Batu tadi kembali dilemparkan atau dilepaskan di kepala orang yang berbaring tadi. Untuk kali yang berikutnya. Qala, kasini perawi mengatakan, qultu lahuma, maka saya mengatakan kepada kedua malaikat, subhanallah, maksudnya Allah, ma hadza, apa ini? Mengerikan. Ya. Batu menimpa kepala seorang, pecah, kemudian terus diulang. Qala li intolik intolik, maka kedua malaikat lagi mengatakan, "Isih, pergi pergi. Ayo, jalan lagi." Jadi tidak langsung dijawab oleh malaikat, apa penyebab orang tadi kok dijatuhkan batu ke kepalanya? Intolik intolik, ayo pergi pergi. Fantolakna, maka kami pun akhirnya berjalan. Ketika disuruh berjalan, berjalan. Fa'ataina ala rajulin mustalik liqafahu, maka kami mendapati atau mendatangi seseorang yang terlentang sambil bersandar pada tengkuknya. Wa idza akhar qa'imun 'alaih bikallubin min hadidin, dan yang lain ya, yang satunya lagi berdiri di sampingnya dengan pengait dari besi. Nah, ada pengail atau pengait dari besi. Fa idza huwa ya'ti ahadun syaqa wajhahu fa yusarshiru syirkuhu ila qafahu, tiba-tiba datang seorang yang mengarah pada bagian wajahnya lalu menyobek mulutnya sampai ke tengkuknya, disobek. Wa min khorohu ila kofahu, dari hidungnya sampai ke tengkuknya, sobek. Wa ainahu ila kofahu, dari matanya sampai ke tengkuknya. Thumma tahawwalu ila al-janibil akhar, kemudian beralih lagi ke bagian wajah yang lain. Fayaf'alu misla fayaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awwal, maka dia melakukan semisal yang dilakukan pada sisi yang pertama tadi. Fama yafrugu min dhalikal janib hatta yasiha dhalikal janib kama kana, maka tidaklah selesai menyobek sisi yang berikutnya melainkan sisi yang pertama tadi sudah kembali pulih. Thumma ya'udu alaihi fayaf'alu misla ma fa'ala fil maratil ula, kemudian terus diulang lagi, disobek lagi. Ya. Dari wajah sampai tengkuknya, dari hidungnya sampai tengkuknya, dari matanya sampai tengkuknya. Terus berulang. Jadi seperti ini siksaan untuk ahlun nar, tidak ada akhirnya. Ketika kulit-kulit mereka telah hangus, dibakar, disiksa, bukannya berakhir, tetapi kulit tersebut diperbaharui lagi. kemudian disiksa lagi. Jadi tidak bisa merasakan kenikmatan sekejap mata pun. Oleh karena itu kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jangan merasa sudah banyak amalan, sudah banyak hafalan Al-Qur'an, sudah banyak hafal hadis, sudah banyak amalan soleh, kebaikan, jangan. Bukankah surga itu bertingkat-tingkat? Naam. Sesuai dengan amalan seseorang, maka semakin banyak amalannya, maka dia tingkat yang teratas. Sehingga tidak ada kata zuhud dalam beramal. Ya, kita harus semangat beramal, memperbanyak amalan. Apa yang kita ilmui dari kebaikan, kita amalkan, kita berusaha. Masing-masing kita tidak ada yang tahu kapan ajalnya akan menjemputnya. Sehingga jangan merasa masih panjang waktu, masih umur, masih muda dan seterusnya. Jangan. Ya. Terus kita persiapan demi persiapan. Dan apa yang sedang kita lakukan ini salah satu persiapan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala qultu, Rawi mengatakan, qultu saya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Mahadani, apa ini? Mengerikan. Ya, disiksa dengan siksaan yang belum kita dapati seperti siksaan di alam dunia. Faqala li intolik intolik. Maka dua malaikat lagi mengatakan, sudah. Pergi, pergi. Ayo kita pergi lagi. Jadi enggak dijawab pertanyaan tadi. Intolik intolik, ayo kita pergi lagi. Fantolakna fa'ataina ala misli tannur. Lalu kami berjalan lagi, pergi lagi. Maka kami mendapati atau mendatangi semisal suatu bangunan yang ada tungku di dalamnya, ada cahaya. Faida fihi lagotun wa aswatun. Ternyata di dalamnya hiruk pikuk dan banyak suara-suara. Qala fattala'na fihi. Maka perawi mengatakan fatola nafi, maka kami melihat di dalamnya. Faida fihi rijalun wa nisaun uratun. Ternyata di dalam bangunan yang ada api di dalamnya ada banyak laki-laki dan wanita dalam keadaan tidak berpakaian. Faidahum yatihim lahabun min asfali minhum. Maka tiba-tiba muncul atau datang kepada mereka kobaran api dari arah bawah mereka. Ya, kobaran api muncul dari arah bawah. Faidah atahum dalikal lahab dou-dou, maka ketika kobaran-kobaran api tadi mendatangi mereka, mereka berteriak-teriak. Ya, mereka berteriak-teriak. Faqala qultu lahum, maka dia mengatakan, saya mengatakan kepada kedua, man haula, siapa mereka ini? Ya, sudah beberapa kejadian datangnya tidak ada yang menyenangkan. Semua mengerikan, menakutkan. Qala, perawi mengatakan, faqala li, maka dia mengatakan kepadaku, intolik, intolik, ayo pergi lagi, pergi. Selalu enggak dijawab, tapi nanti di akhir hadis akan dijawab. Ada jawabannya. Intolik, intolik, ayo pergi lagi kita. Saat ini kita harus pergi, pergi. Jawabannya nanti. Fantolakna, maka kami berjalan lagi. Fataina ala nahrin ahmar mislad dam, maka kami dapati atau mendatangi sungai airnya berwarna merah seperti darah. Faida fin nahar rajulun sabihun yasbah, ternyata di sungai itu ada seseorang yang dia berenang. Berenang di sungai air yang berwarna darah, warna merah. Wa idza ala syattin nahri rajulun qad jama'a indahu hijaratan katsiratan, maka ternyata di tepian sungai itu atau di pinggiran sungai itu ada seseorang yang dia mengumpulkan batu untuknya dengan batu yang sangat banyak. Ya, batunya dikumpulin banyak. Wa idza dzalika sabihu yasbahu, masyaallah yasbah. Maka apabila perenang tadi atau yang berenang tadi, dia berenang dengan apa yang Allah kehendaki untuk dia berenang. Tsumma ya'ti dzalikal ladzi qad jama'a indahu al-hijara fayafghuru lahu fahu. Fayulqimuhu hajaron. Maka orang yang berenang tadi mendatangi orang yang ada di tepian yang sudah mengumpulkan batu banyak tadi. Lalu dia membuka mulutnya. Ya, dibukakan mulut. Falqimahu hajaron, lalu batu-batu tadi dimasukkan ke dalam mulutnya. Setelah itu fayantolik yasbah, fayasbah. Lalu dia pergi lagi berenang. Sumayyar ji'u ilaih, kemudian kembali kepadanya. Kullama raja ilaih faghara lahu fahu falqimahu hajaron, maka ketika dia kembali lagi dibuka lagi mulutnya, lalu dimasuki lagi batu-batu tadi. Nah, makanannya batu. Qala, perawi mengatakan, qultu lahuma, saya mengatakan kepada keduanya, itu para malaikat tadi, mahadani, apa yang terjadi dengan kondisi orang ini atau dua keadaan ini? Qala li intolik, intolik. Maka kedua malaikat mengatakan kepadaku, intolik, intolik, ayo pergi kita, pergi. Fantolakna, maka kami jalan lagi. Fataina ala rajulin karihin, karihil mar'ah kakrahi ma anta ra'in rajulan mar'an. Maka kami mendapati atau mendatangi seseorang yang jelek rupanya. Ya, seperti Anda melihat seseorang yang paling jelek rupanya. Wa idza huwa indahu nar yahushuha wa yas'a haulaha. Dan tiba-tiba di sisinya ada yang mengobarkan api dan berusaha untuk mengitarinya. Qala qultu lahu ma, maka saya mengatakan kepada kurni, ma hadha, apa ini? Qala li intolik. Dari perawi mengatakan, maka keduanya menjawab, ketika Nabi bertanya kepadanya, intolik, ayo pergi. Fantolakna, maka kami pergi. Hatta ataina ala raudhatin mu'tamatin fiha min kulli nur rabi'. Maka mendatangi atau mendapati taman yang subur. Di dalamnya ya ada cahaya atau warna di musim semi. Wa idza baina dhahranai auradati rajulun tawil la akadu ala ra'sahu tulan fis sama. Di tengah taman tadi ada seseorang yang tinggi, hampir-hampir saya tidak bisa melihat kepalanya, meninggi ke langit. Ya, kayak melihat gedung yang tinggi. Ya, tinggi. Hampir-hampir kepalanya atau arah kepalanya tidak terlihat karena tingginya ke langit. Wa idza haula rajul min aktsari wildan ra'aituhum qad, maka di sekitar orang ini yang tinggi tadi ini ya, banyaknya anak-anak yang tidak, dan saya tidak melihat sebelumnya atau sama sekali saya tidak melihat sebanyak itu. Qala qultu ma hadza, perawi mengatakan, saya mengatakan apa ini dan siapa mereka ini? Qala li intolik, maka seluruh jawaban malaikat tadi intolik, ayo pergi, belum dikasih jawaban sama sekali. Fantolakna, kami berjalan lagi, pergi lagi. Fataina ila dauhatin adhimatin, maka kami mendatangi taman yang luas, taman yang besar. Lam ara dauhatan qad a'dhama minha wala ahsan, saya tidak melihat taman ya, sama sekali tidak melihat taman yang lebih agung darinya dan lebih apa ini, lebih baik, lebih bagus. Taman yang luas, yang sangat bagus, yang belum pernah melihat yang semisal itu, yang lebih baik darinya. Qala li, Rabi mengatakan, keduanya berkata kepadaku, irqafiha, naik atau masuk di dalamnya. Fartaqayna fiha ila madinatin mabniyatin bilabanin zahabin, maka kami masuk di dalamnya ya, ke kota yang bangunannya bilabanin zahabin, dengan batu bata dari emas. Walabanin fiddah, ada juga batu bata dari perak. Qala fa'ataina babal madinah, perawi mengatakan, maka kami mendatangi pintu kota tersebut. fastaftahna fafutiha lana, maka kemudian dibukakan untuk kami, atau kami minta izin untuk dibukakan, maka dibukakanlah untuk kami. Fadakhalnaha, lalu kami masuk di dalamnya. Fatalaqana rijalun satrun min khalqihim, ka'ahsani ma antara'in. Maka kami mendapati seseorang yang separuh tubuhnya sangat bagus, sebagus yang Anda lihat. Jadi separuh tubuhnya itu bagus. Wa satrun minhum ka akbahi ma antara'in, namun separuhnya atau sebagiannya itu seburuk-buruk yang Anda lihat. Jadi terbagi dua. Jadi tubuhnya separuhnya bagus, separuhnya jelek. Qala lahum. Perawi mengatakan, maka dua malaikat ini mengatakan kepada mereka, idhabu faqau fi dzalikan nahar. Pergilah kalian berendam di sungai itu. Qala fa idza nahrun mu'tarid yajri ka'anna ma'ahu al-mahdu fil bayad. Kedua mengatakan bahwa perawi mengatakan sungai itu mu'tarid, luas, airnya terus mengalir. Nah, dan airnya seperti susu berwarna putih. Fadhahabu fawaqa'u fih, maka kemudian mereka pergi dan berendam di dalamnya. Tsumma raja'u, lalu kemudian mereka keluar ilai, apa ini, kembali ilaina kepada kami. Waqad dhahaba dzalika su'anhum, dan keburukan yang dilihat tadi, yang paling buruk tadi, itu hilang dengan mereka berendam di sungai tadi. Qala li, perawi mengatakan, maka dua malaikat itu mengatakan kepadaku, hadi jannatu aden, ini surga Aden. Wa hadzaka manziluk, dan itu tempatmu. Qala fasamma basari su'udan fa idza qasrun misrabbani rabbabati al-baydha. Aku melihat ke atas, naikkan pandangan, maka di atas ada apa ini, kosrun, istana, seperti awan yang putih. Qala li, perawi mengatakan, wa malaikat mengatakan kepadaku, hadza manziluk, ini tempatmu. Qala qultu lahuma, perawi mengatakan, saya mengatakan kepada keduanya, barakallahu fikuma, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah kepada kalian berdua. Fadharani fadakholahu, keduanya membiarkan aku, maka saya berusaha untuk masuk. Qala amal an fala. Maka dua malaikat mengatakan, adapun untuk sekarang belum bisa. Ya, untuk saat ini Anda belum bisa masuk ke dalamnya. Wa anta dakhilu, tapi kelak Anda akan masuk di dalamnya. Qala perlu mengatakan qultu lahumma fa inni raaitu mundu lailah ajaban. Saya mengatakan kepada keduanya, maka sungguhnya saya melihat sejak malam itu keajaiban. Fama hadza la raaitu, maka apa sebenarnya yang saya lihat? Perawi mengatakan, qala li, kedua malaikat mengatakan, amma inna sanukhbiruka. Maka apa yang kita lewati, yang terus Anda bertanya-tanya, nanti saya akan kabarkan kepadamu. Naam. Maka untuk jawabannya, insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wallahu bisawab. Karena mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.